17 uang doang yang tinggal ender mambu gatun tunggu deh malam bong lele lele kopong uyun lele hati deh bong lele kopong bong lele kopong bong lele kopong bong lele kopong bong lele kopong bong lele kopong bong lele kopong bong lele kopong Matur nuwun nggih.